dan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, babun dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Bab yang berkaitan dengan halawatul iman, manisnya keimanan seorang mukmin akan bisa dirasakan oleh mereka yang bersaksi dan ridho dengan persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Al-Islam adalah agama mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan hadis Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu arda, yang telah kita sebutkan biografi singkat yang dimiliki oleh beliau, yang merupakan salah seorang dari paman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kisah ringkasnya telah kita sebutkan, di mana kain kiswah Ka'bah pertama kali berupa sutra dikenakan oleh sang ibunda atau dipasang oleh sang ibunda dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib yang bernama Nutailah bintu Janab Ibnu Kalbin radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau bernazar apabila Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib ditemukan, karena sebelumnya dikisahkan bahwa Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib ketika masa kecilnya hilang, dicari oleh sang ibunda tidak ketemu, sehari, dua hari, tiga hari, maka beliau bernazar, apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan aku lagi dengan Al-Abbas, maka aku akan memberi kain penutup pada Ka'bah dengan kain sutra yang itu dikenal dengan nama Al-Kiswah. Dan telah kita sebutkan pula ikhwati fillah yarakumullah makna hadis secara umum, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda annahu atau dzaqa ta'mal iman. Dzaqa ta'mal iman telah kita sebutkan maknanya adalah halawatul iman, manisnya keimanan yang dimiliki oleh seorang yang beriman, seorang mukmin, man radiya billahi rabban, bisa dia rasakan apabila dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, wa bil islami dinan, dia ridha al-Islam sebagai agama yang dia peluk, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan dia ridha pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul dan utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala telah kita sebutkan penjelasan beliau secara ringkas dan secara global terhadap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, yang mana beliau memberikan faedah kepada kita bahwasanya makna dari hadis ini secara umum apabila keimanan seorang muslim, keimanan seorang mukmin itu sahih. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa keimanan seorang muslim itu ada yang sahih, ada yang khata, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar apabila ia benar-benar melihat dan mempraktekkan serta menjalankan apapun yang diyakini, diimani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keimanan yang khata, keimanan yang keliru, keimanan yang salah apabila dia melenceng dari jalurnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam menjelaskan makna dari hadis ini. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan qauluhu, ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau alaihi salatu wassalam, man radiya billahi rabban, barang siapa yang ridha bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya. Al-hadith, hadith yang dimaksudkan adalah hadith ini, hadith Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Berkata beliau, ar-ridha bihadhihil umuri al-thalathati ala qismain. Ar-ridha, keridaan seorang mukmin, kerelaan seorang mukmin di dalam persaksiannya dengan tiga perkara ini, Rabb mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang mereka peluk hanyalah al-Islam, nabi yang mereka yakini hanyalah, atau nabi yang paling mereka yakini tentang keutamaannya, yang mereka diutus di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika tiga perkara ini benar-benar mereka imani, mereka yakini, mereka ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, al-Islam agama yang dia peluk, dan Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang diutus dari sisi Allah, maka kita melihat bahwasanya keridhaan kaum mukminin terbagi menjadi dua, ala qismain. Al-qismul awal, kata beliau, ridhan ammun, ridha yang sifatnya umum. Apa maksudnya? Wa huwa alla yattakhidha ghairallahi ta'ala rabban, adalah ketika seorang mukmin tidak menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Artinya amalan-amalan yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan, murni ia tujukan, ia persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ghaira dinal islami dinan, dan dia beribadah melakukan amalan soleh hanya dengan cara-cara islami, tidak butuh cara-cara selain dari ajaran al-Islam. Wala ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan keridhaan dia secara umum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah jalla jalaluh, maka benar-benar dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia yakini bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam lah satu-satunya qudwatun hasanah, satu-satunya panutan terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin secara umum. Ini jenis ridha yang pertama, ridha am. Adapun ridha yang kedua, kata beliau, al-qismu tsani wa ridan khassun, ridha secara khusus. Maknanya adalah wa huwa alladhi takallama fihi arbabul qulub, yang mana ridha secara khusus ini adalah apa yang diyakini oleh hati-hati seorang mukmin dengan keyakinan-keyakinan tafsiliyah, dengan keyakinan-keyakinan yang sangat terperinci. Seperti yang kita ketahui, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekian banyak perincian. Keimanan kita terhadap Islam sebagai satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan hamba Allah, yang bisa menyelamatkan manusia, memiliki perincian-perincian. Al-iman ada di sana namanya arkanul iman, rukun-rukun iman yang enam. Al-Islam ada di sana namanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Begitu pula ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keridhaan yang khusus, maka di sana terdapat konsekuensi-konsekuensi ketika kita telah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua jenis ar-ridha yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Ridha am secara umum dan ridha khas secara khusus. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari al-imam al-Qurtubi. Ikhwati fillah yarakumullah, al-imam an-Nuri rahimahullah ta'ala juga menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang sangat berfaedah untuk kita sebagai talabatul ilm. Al-Imam An-Nuri alaihi rahmatullah mengatakan makna dari hadis ini adalah sururul qalbi bimurril qada. Ketika seorang muslim, seorang mukmin ridha kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sebagai Rabb-nya, ridha al-Islam sebagai agama yang dia peluk, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, makna keridhaan di sini adalah sururul qalbi, lapangnya hatinya. Hatinya itu tidak sempit ketika meyakini satu-satunya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak sempit ketika memeluk agama Islam, tidak terpaksa. Begitu pula ketika ia beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan untuk dia mengikuti jejak-jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempit hatinya. Diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan ini, dia ikuti. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan itu, dia ikuti dengan hati yang lapang, surur. Tenang hatinya, berbahagia hatinya dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an, ajaran-ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa sempit hatinya dengan agama Allah, Al-Islam dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ar-ridha. Walaupun kata beliau bimurril qada, walaupun akan dia hadapi yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala berupa takdir kejelekan. Karena yang namanya manusia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melulu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kenikmatan. Kelapangan demi kelapangan, kebahagiaan demi kebahagiaan, pasti dia akan merasakan yang namanya masyakilul hayah, problematika kehidupan. Itu satu hal yang lumrah dan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita berangan-angan untuk tidak mengalami atau tidak memiliki problem-problem, sementara manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki murrul qada, takdir-takdir yang dalam tanda kutip buruk, takdir-takdir yang tidak disenangi oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan bahwa paman beliau yang beliau cintai masuk ke dalam an-nar. Paman beliau Abu Talib masuk ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Padahal paman beliau adalah seorang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini murrul qada, takdir yang dalam tanda kutip tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa mau dikata? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dari seluruh hambanya, nabi saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seper100-nya pun tidak ada. Lantas kita ingin menjadi seorang hamba yang selalu berbahagia, seorang hamba yang tidak merasakan pahitnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu hal yang dikatakan oleh para ulama al-mustahil, tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan takdir yang baik dan takdir yang buruk pada diri seorang mukmin. Seperti di antara rincian dari keimanan yang seorang beriman dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara arkanul iman adalah al-imanu bil qadar. Dia beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Apakah takdir itu baik ataukah takdir yang buruk? Kemudian kata Imam An-Nuri alaihi rahmatullah, makna ridha juga ada pada wasu'ilat Rabi'ah anir ridha. Juga ada pada penjelasan dari Al-Imam Rabi'ah alaihi rahmatullah. Maka beliau mengatakan, "Idza sarrathul musibah kama sarrathun ni'mah." Ini makna dari ridha pada Al-Islam. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ridha kepada Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Idza sarrathul musibah, apabila dia mendapatkan musibah tidak sempit hatinya. Dia terima dengan lapang. Ya sudah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sakit, keluarga saya terkena musibah, mungkin saya kecelakaan dan yang seterusnya. Musibah demi musibah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau atau siapa yang ingin mendapatkan satu kejelekan? Pasti semua manusia tidak ingin mendapatkan kejelekan demi kejelekan. Tapi kalau sudah takdir, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50 ribu tahun yang lalu sebelum kita diciptakan, tidak mungkin kita tolak lagi. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menghadapi sempitnya takdir tersebut, buruknya takdir tersebut, dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang menyeluruh, keimanan yang sempurna. Idza sarrathul musibah kama sarrathun ni'mah, apabila seorang mukmin lapang hatinya ketika ditimpa musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hatinya lapang, sebagaimana hatinya berbahagia, hatinya tenang apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kenikmatan. Kalau Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan, maka kita akan berbahagia, kita akan senang pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, kita tidak akan benci pada ketetapan tersebut, takdir tersebut, karena kebahagiaan yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia yang tamak dengan urusan dunia ini. Maka keridhaan kita kepada Allah harus menggambarkan hal yang sama ketika kita mendapati musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah yarakumullah, dari sisi logika saja, akal berpikir yang jernih, apabila kita tidak terima dengan takdir buruk yang ada, kesempitan demi kesempitan, musibah demi musibah, kita caci maki Allah wal'iyadzubillah, kita jadikan Allah sebagai objek untuk kita benci, untuk kita cela, untuk kita jatuhkan, maka percuma. Tidak akan mungkin takdir tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan secara terus-menerus, ini mustahil. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali menjalaninya dengan ikhlas. Itu yang bisa menjadi solusi seorang mukmin untuk memperbaiki keimanannya, dan dengan hal tersebut ia akan bisa mencicipi manisnya iman. Rela, ridha dengan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah memberikan faedah baru kepada kita. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan atau nukilan dari Al-Imam An-Nuri wal-Imam Rabi'ah alaihima rahmatullah. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah memberikan peringatan kepada kita apa yang berkaitan dengan takdir dan keridhaan pada tiga perkara ini. Kita harus ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Kita harus ridha Islam sebagai agama yang kita peluk. Kita pun harus ridha, harus rela menerima dengan penuh hati bahwa Ar-Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyempitkan hati kita dengan tiga perkara ini. Harus dibuka lebar-lebar hati kita untuk menerima dengan lapang tiga perkara tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan, waqad ghala ba'duhum, sebahagian pihak dari kaum muslimin yang disayangkan dari sikap-sikap mereka adalah sikap al-ghulu, berlebihan. Di sini beliau akan meluruskan akidah, keyakinan yang dimiliki oleh sebahagian saudara-saudara kita dari kaum sufiyah, kaum muslimin dari kaum sufiyah. Jangan disalahartikan ketika Anda menyebutkan saudara-saudara kita dari kaum sufiyah, jangan dipelintir kanan dan kiri. Innamal mu'minuna ikhwah, mereka muslim, mereka mukmin, mereka masih saudara. Tapi apakah kita dengan menyatakan, mengklaim mereka adalah saudara-saudara kita, lantas kita diam dari kesesatan mereka? Kalla wa alfu kalla. Tetap yang namanya saudara, kita cintai mereka. Bagaimana cara kecintaan kita kepada mereka? Kita nasihati, jangan kamu lakukan ini wahai saudaraku. Jangan kamu terjatuh pada kebid'ahan wahai saudaraku. Jangan kau terjatuh pada kesyirikan wahai saudaraku. Jangan kau terjatuh pada penyembah kubur wahai saudaraku. Terus nasihat demi nasihat. Sudah tidak ada nasihat, maka berlakulah yang namanya peringatan. Hati-hati wahai kaum muslimin, dari kesesatan mereka kaum sufiyah. Hati-hati kaum muslimin dari kesesatan mereka al-habaib, awliya dan yang seterusnya. Ini bentuk kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita. Waqad ghala ba'duhum, sebahagian mereka memiliki sikap yang ghulu. Apa sikap ghulu mereka? Wa huwa Abu Sulaiman Ad-Darani atau Ad-Darani. Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani seorang sufi, tokoh dari kalangan sufi ya, yang dia memiliki sebuah akidah yang terlalu berlebihan dalam memaknai hadis ini. Jadi dia akan menggambarkan bagaimana keridhaan yang sempurna versi dia, versi Abu Sulaiman Ad-Darani, yang mana ini akan memperlihatkan bahwa ijtihad dalam permasalahan-permasalahan tauqifiyah yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Tidak diperbolehkan. Perkara tauqifiyah sudah jelas Allah menetapkan demikian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian, maka kita sam'an wa ta'atan, tidak ada pada diri kita kecuali mendengar dan taat. Apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah. Kita mau berijtihad, demikian. Tidak dibenarkan. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, qala, dalam memaknai hadis ini, tidak akan mencicipi manisnya keimanan, kecuali mereka-mereka yang ridha Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi mereka. Dia mengatakan dalam mensyarah hadis ini, arju an akuna araftu tarfan minar ridha. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing aku sehingga aku mengilmui, aku mengetahui tarfan minar ridha, makna yang terkandung di dalam keridhaan tersebut. Lau annahu, ini syahidnya. Kita perhatikan ucapan seorang pentolan dari kaum sufiyah. Lau annahu, kalaulah Allah Subhanahu wa taala adkhalani an-nara, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam an-nar, memasukkan aku ke dalam nerakanya, lakuntu bihi radiyan, maka aku pun akan ridha dengan keputusan tersebut. Syuf, kita perhatikan bagaimana sikap gulunya dari sisi Abu Sulaiman Ad-Darani hadahullahu wara'ah. Bagaimana ketika dia mengatakan lau annahu adkhalani an-nara lakuntu bihi radiyan, kalaulah seandainya nanti ketika yaumul qiyamah ditegakkan aku dimasukkan ke dalam an-nar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan ridha dengan keputusan Allah tersebut. Kata-kata yang manis, yang seakan-akan menggambarkan, oh demikian toh kita memaknai hadis tersebut, oh demikian toh kita memahami hadis tersebut, seakan-akan demikian. Tapi kita harus perhatikan apa kata Imam Al-Qurtubi, Imam min a'immati ahli sunnah. Beliau mengatakan qad ghala, ini adalah sikap yang ghulu, berlebih-lebihan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Sikap tanattu', sikap berlebih-lebihan, al-ghulu, ikhwati fillah yarhamukumullah, tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bahkan seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam akan mengantarkan seorang yang memiliki sikap ghulu tersebut berlebih-lebihan at-tanattu' ke dalam perkara al-halak, kebinasaan wal'iyadzu billah. Dalam setiap perkara, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam kehidupan dunianya, dalam amalan-amalan solehnya, semuanya. Kalau sudah ada unsur al-ghulu di dalam diri seorang hamba, maka apa kata Nabi harus kita camkan, harus kita tanamkan di dalam sanubari kita. Halak, dia akan binasa dalam waktu dekat ataupun nanti di yaumul qiyamah wal'iyadzu billah. Maka sikap ini termasuk sikap yang berlebih-lebihan. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Singkat komentar beliau terhadap ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menanggapi pernyataan tersebut, wa hadza ghuluwun wa fihi iskalun. Ini merupakan sikap yang gulu, ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan dan di dalamnya terdapat permasalahan. Salah, keliru ucapan ini. Penjelasan atau apa yang dia fahami dari hadis ini dengan statement, dengan klaim yang dia sebutkan, aku akan ridha walaupun Allah memasukkan aku ke dalam neraka. Ini keliru, iskal. Masalah ini pernyataan. Enggak benar. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Al-Imam Muhammad Ali Adam, Al-Faqih, Al-Mufassir, Al-Syeikh, Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, hafizahullah wa ra'ah, beliau memberikan komentar terhadap apa yang beliau nukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi dan ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani. Qad ahsana al-Qurtubi, berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, qad ahsana al-Qurtubi fi i'tiradihi al-madhkur. Sungguh telah benar Al-Imam Al-Qurtubi ketika meluruskan, ketika membantah ucapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Artinya Al-Imam Al-Qurtubi dengan menukilkan ucapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani ini tidak menyetujui ahsan. Demikianlah sikap imam min a'immati ahli sunnah. Sikap seorang alim ketika melihat satu hal yang mengganjal, ketika melihat satu hal yang keliru, ketika melihat satu hal yang tidak sesuai dengan ajaran as-salaf, ajaran Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat beliau, langsung diingkari, langsung diluruskan agar tidak banyak kaum muslimin yang tertipu. Kemudian beliau menambahkan penjelasan ini dengan penjelasan yang cukup panjang. Beliau mengatakan, fa inna hadza mukhalifun li haddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya pernyataan Abu Sulaiman Ad-Darani ini menyelisihi petunjuk yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi arsalahu Allah ta'ala li hidayatil khalqi ila siratil mustaqim. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa hidayah, menyelamatkan kaum muslimin dari pedihnya api neraka. Ini tujuan utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kaum jahiliyah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, bangsa Quraisy secara umum, ketika mereka tinggal di kota Mekah bergelimang dengan kesyirikan. Kesyirikan demi kesyirikan. Menyembah patung, menyembah berhala ini dan itu. Mereka bergelimang dengan kegelapan, wal'iyadzubillah, syirik demi syirik. Maka Nabi SAW diutus ke tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari amalan taleh kesyirikan tersebut. Agar mereka bisa masuk dari kegelapan menuju an-nur, cahaya iman, cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan utama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk membawa hidayah kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh agar mereka bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Agar mereka bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Wa huwa allazi haqqaqa maqamar ridha 'anillahi bikamili ma'nahu. Dan inilah makna ridha yang dikenal, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dengan makna yang menyeluruh. Artinya kita benar-benar rela, lapang dada dengan ajaran apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ulangi dalam majelis-majelis yang ada. Kata-kata Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an, hukum-hukum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harga mati, tidak bisa ditawar. Apa kata Al-Qur'an harus kita ikuti. Apa kata sunnah harus kita ikuti, enggak bisa ditawar. Maka apabila hal ini telah kita imani, telah kita yakini, inilah bentuk keimanan yang diinginkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Wa kana min hadihi, dan akan beliau jelaskan, dan di antara petunjuk yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu yasta'idza minan nar. Annahu sallallahu alaihi wasallam yasta'idz, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya api neraka. Ini bentuk petunjuk, bentuk ajaran, bentuk amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan agar kita pun mengikuti ajaran ini. Nabi alaihi salatu wasallam nanti akan disebutkan doanya beliau, yang beliau panjatkan setiap selesai dari tasyahud al-akhir yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, tidak ternukil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan aku ridha apabila Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan aku ke dalam an-nar. Bahkan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali sangat sering meminta perlindungan dari Allah agar tidak diazab di dalam an-nar, agar tidak diazab di dalam neraka. Sehingga kita dari sini mengetahui ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani ini bukan mengikuti ajaran Nabi, bukan mengikuti akidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diikuti? Wallahu a'lam. Artinya tidak termasuk kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatun najiyah atau taifatul mansurah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan selamat dari api neraka adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa-siapa yang berjalan di atas ajaranku dan di atas ajaran sahabat-sahabatku. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani, pentolan kaum sufiyah, tidak berjalan di atas akidah dan ajaran serta pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila an qal, sampai Al-Imam Muhammad Ali Adam mengatakan hafizahullah wa ra'ah wa yudkhiluhul jannah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memohon kepada Allah agar senantiasa dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara ummatahu bidzalik, ini yang paling penting. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun memerintahkan semua umat beliau untuk melakukan hal tersebut. Dua hal: berlindung dari pedihnya api neraka, meminta syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada tambahan yang ketiga dan keempat yang akan dinukilkan oleh beliau. Ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah petunjuk hadyu yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan disebutkan pula oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Allamah hafizahullah wa ra'ah, bahwa khairul huda khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa yang disebutkan, apa yang dinyatakan oleh sebahagian mereka yang menyelisihi sunnah Nabi, yang menyelisihi ajaran Nabi, itu nampaknya manis, nampaknya bersahaja, nampaknya memang keyakinan yang benar, tapi kan secara zahir saja, nampaknya saja, tapi ternyata dari batinnya kita lihat, kita kupas, ternyata isinya adalah perkara muhdats, perkara yang baru, yang belum pernah diyakini, belum pernah difahami oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Wal iyadu billah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," apabila salah seorang kalian bertasyahud. Yang dimaksudkan tasyahud di sini adalah tasyahud al-akhir. "Falyasta'id billahi min arba'." Maka hendaknya dia yasta'id, berta'awud, meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Yaqul, dengan dia mengatakan, Allahumma inni. Ini lafad dari Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh beliau. Bahkan disebutkan oleh sebahagian para fuqaha, doa ini saja kita tidak boleh berdoa dengan maknanya. Harus dengan lafad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena azkar, zikir-zikir yang seperti ini, sifatnya adalah tauqifiyah. Tidak bisa dirubah. Harus kita hafal plek. Persis seperti apa yang telah disabdakan, diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Apa yang seorang musolli, seorang yang mengerjakan sholat, di akhir sholatnya, di akhir tasyahudnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Yang kedua, dari azab al-qabr, azab kubur, fitnatul qubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Yang keempat adalah, aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan fitnah ad-dajjal la'natullahi alaih. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ini doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir tasyahud beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bukan dalam tanda kutip orang yang ridha dimasukkan ke dalam an-nar. Beliau enggak mau Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam an-nar. Beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Begitu pula dalam doa-doa yang lainnya ketika kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir al-adzan yang kita dengarkan. Idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengar adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah seperti apa yang dilafadzkan oleh muadzin, lafaz per lafaz, hadis yang telah kita sebutkan di dalam pelajaran al-umdah. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad. Ini doa dari Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita, ayo umatku, minta untukku al-jannah, al-wasilah. Al-wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghasung, memerintahkan kepada umatnya, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami. Berikanlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, kedudukan tertinggi di dalam al-jannah, di dalam syurga, wal fadilah, dan keutamaan-Mu ya Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon syurga Allah dan berlindung dari adab neraka. Tidak dinukilkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam orang yang ridha apabila dimasukkan ke dalam an-nar wal iyad billah. Kemudian kata al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafidhahullah wa ra'ah wa 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisyata. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menta'alim, pernah mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma sa'alathu 'anil jawami'il kawamil minad du'a. Ketika Aisyah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang doa yang lengkap. Doa dengan redaksi yang lengkap itu bagaimana ya Rasulullah? Ini seorang istri bertanya kepada suaminya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah apa yang bisa kita ambil? Kita adalah sebagai qawwam, pemimpin bagi istri-istri kita. Sudah selayaknya kita membimbing mereka, sudah selayaknya kita memberikan arahan-arahan kepada mereka, faedah-faedah kepada mereka agar mereka bisa jalan terus di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Karena hakikat, tabiat dasar dari seorang wanita, terutama istri-istri adalah yaktakfurnal ashir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terus mengeluh. Mereka akan terus mencaci maki, memarahi al-ashir, suami-suami mereka. Terbalik dunia, tapi itulah hakikat mereka. Kita mau mencari seorang istri yang tidak pernah marah kepada kita, yang tidak pernah ngambek kepada kita, yang tidak pernah mengomeli kita dan yang seterusnya, mustahil. Sekelas Nabi dimarahi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apalagi Hafsah radhiyallahu taala anha. Ini gambaran untuk kita ya khawati fillah ya ra'akumullah, para aba hafidhakumullah wa ra'akum, bagaimana kita harus membimbing mereka di atas siratal mustaqim. Tabiat mereka takfurnal ashir, selalu marah, selalu mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Kebaikan yang dilakukan sekian puluh tahun akan hilang begitu saja dengan satu kebaikan atau satu kesalahan, afwan, satu kesalahan yang kita kerjakan. Ini hakikat mereka. Begitu pula tabiat dasar yang dimiliki oleh mereka para nisa adalah ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka a'waj, mereka ini bengkok. Tidak bisa kita paksa untuk luruskan, karena kalau terus kita paksa akan patah dia. Sabar menghadapi mereka sebagaimana panutan terbaik kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar ketika menghadapi 9 istri beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Maka suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang redaksi doa yang lengkap. Aisyah bukan meminta doa yang biasa. Doa yang lengkap ya Rasulullah. Sifat dasar wanita keluar. Doa yang lengkap ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqala laha quli, katakanlah wahai istriku, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullahu ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan secara menyeluruh, semua kebaikan. Ya Allah, apakah ajilih, wa ajilih, apakah kebaikan tersebut ataukah nanti di yaumul qiyamah akan engkau berikan. Ajilihi wa ajilih, dalam waktu dekat ataukah dalam jangka panjang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alimta minhu wa ma'lam a'lam, atau ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, apa yang telah aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wa udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilih, dan aku berlindung padamu ya Allah dari semua kejelekan yang ada di muka bumi ini, baik dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, apa yang telah aku ketahui ataukah yang belum aku ketahui. Wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepadamu al-jannata ya Allah, wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan aku pun memohon kepadamu dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada syurgamu, kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berupa perbuatan ataukah amalan soleh. Wa'udzubika minan nar, dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk engkau melindungi diriku dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan apapun yang bisa mendekatkan diri ini kepada neraka tersebut dari perkataan ataukah amalan-amalan kemaksiatan. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon al-jannah. Ini syahidnya. Was'aluka min khairi masa'aluka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaidzuka, dan aku memohon perlindungan padamu atau darimu. Mimma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad, aku memohon perlindungan darimu ya Allah dari apa yang nabinya hambamu rasulmu meminta perlindungan darinya. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatuhu rusyda, dan aku memohon kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu untuk engkau berikan takdir-takdir, keputusan-keputusan dari seluruh perkara hidupku ini, dan engkau jadikan sebagai petunjuk yang bisa membimbing aku ke dalam as-sirat al-mustaqim. Hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis atau doa yang diajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, menggambarkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sang istri tercinta, dengan doa yang lengkap. Di antara kelengkapan doa tersebut adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam an-nar dan meminta agar Allah memasukkan beliau ke dalam al-jannah. Tidak ternukil sedikit pun ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani ketika dia menyatakan keridaannya walaupun Allah memasukkan dia ke dalam an-nar, kepada ke dalam neraka Allah wal-iyadu billah. Kemudian disebutkan oleh al-imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, fahadha alladhi qalahu haula fi ma'na ar-ridha mukhalifun li hadzal hadyi alladhi la hadya fawqahu. Maka apa yang disebutkan oleh mereka kaum sufiyah secara umum dan secara khusus Abu Sulaiman Ad-Darani yang memaknai, memahami ar-ridha dengan sesuatu yang tidak dimaknai, tidak difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka telah menyelisihi petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah apa yang datang dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats, akidah-akidah yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru yang tidak pernah difahami oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kemudian di akhir nasihatnya beliau mengatakan fa'alaika bisunnah, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'il muhdatsat, dan tinggalkanlah perkara-perkara yang baru walaupun nampak secara zahir perkara tersebut adalah hasanah, perkara yang baik. Tanju fid dunya wal akhirah, maka ketika engkau meninggalkan perkara-perkara muhdats, meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan mencukupkan diri dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun seakan-akan yang kita amalkan sedikit, tapi mencocoki sunnah beliau, sesuai dengan ajaran beliau, tanju fid dunya wal akhirah. Itu justru akan menyelamatkan kamu, menyelamatkan kamu baik dalam kehidupan duniamu ataukah akhiratmu. Wa tas'adu fil mahya wal mamat, dan kamu akan tetap berbahagia dalam kehidupan dunia dan setelah kematian menjemputmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Muhammad Ali Adam Al-Atyubi ketika beliau membawakan keguluan berlebih-lebihannya dari sikap kaum sufiyah, terkhusus yang ternukil dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dan telah kita sebutkan klarifikasi serta bantahan dari penjelasan beliau yang ternukil dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita berbedanya akidah yang dimiliki beliau, pemahaman yang dimiliki beliau dan dimiliki oleh kaum sufiyah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah taala akan kita lanjutkan bahasan hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamd